الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خنفتنا عزكم الله telah dijelaskan pada majelis yang pertama tentang prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi 'anil Munkar, terkhusus di dalam pembahasan ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran dalam bentuk tahdzir, dalam bentuk hajar dan semisalnya. Qanatin 'azzakumullah. Di dalam menjalankan prinsip tahdzir ini, di dalam menjalankan prinsip tahdzir ahli sunnah ini, mereka dihadapkan pada dua pihak yang senantiasa menghalangi, yang senantiasa menggembosi prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dalam bab ini, Ahlus Sunnah menghadapi Al-Haddadiyah dan menghadapi Al-Mukhadzilah Mumayyi'ah. Al-Haddadiyah yang awalnya adalah pengikutnya Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh Haddadiyah yang lain semacam Fauzi Al-Bahraini, semacam Falih Al-Harbi, Abdul Latif Basyumail. Diteruskan perjuangannya oleh Al-Hajawurah, Al-Hajuri dan orang bersama dengan dia. Dan sampai sekarang ini terus berlanjut, semakin parah dan semakin jauh, sampai pada tingkat Haddadiyah Al-Mukaffirah atau Haddadiyah Takfiriyah. Haddadiyah yang sampai pada tingkat mengkafirkan orang lain. Dan yang kedua ialah Al-Mukhadzilah Al-Mumayyi'ah, yang diterangkan tadi sedikit sejarahnya. Dimulai dari Ikhwanul Muslimin, Sururiyin, Qutbiyin, Halabiyin, Ruhiliyin. Barakallahu fikum. Qanatina azakumullah, Al-Haddadiyah wal-Mumayyi'ah memiliki beberapa kesamaan dan memiliki berbagai macam perbedaan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sisi-sisi persamaan yang ada pada mereka. Lalu insyaallah ta'ala kita sebutkan sisi-sisi perbedaan antara Haddadiyah Mumayyi'ah dan bagaimana sikap tengahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sisi kesamaan dua sekte ini ialah annahum yuharifuna ahlas sunnah, yuharifuna da'wat as-salafiyyah wa ahlaha. Mereka semua sama-sama memerangi Ahlus Sunnah. Ini perang urat saraf ya. Mereka sama-sama memerangi dakwah salafiyah dan pengampunya dari kalangan salafiyin. Semuanya. Haddadiyah mengarahkan panah-panahnya kepada salafiyin dan dakwah salafiyah. Al-Mumayyi'ah terlebih lagi mengarahkan panah-panahnya, syubhat-syubhatnya kepada dakwah salafiyah dan salafiyin. Yang dihantam terutama ialah para ulama, para masyayikh sunnah, para ulama-ulama sunnah, para masyayikh sunnah yang dikenal gigih mempertahankan usul salafiyah dan dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Mereka berdua atau dua sekte ini juga memiliki kesamaan. Mereka biasa memberikan alqab, gelar-gelar jelek yang membuat umat lari dari dakwah salafiyah dan ulamanya. Bedanya, Kalau dari kalangan Mumayyi'ah, Al-Mukhazzilah, mereka menjuluki para ulama dengan julukan-julukan keras. Mutasyaddidin, orang-orang yang kaku, yang keras. Dakwahnya syiddah, dakwahnya keras. Dikatakan sebagai jama'atut tahdhir. Dikatakan sebagai ashabul manhaj. Dikatakan sebagai orang-orang yang begitu kaku. Tidak punya hikmah. Tidak punya kelembutan. Tidak punya kesantunan. Dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menjuluki ahlu sunnah wal jamaah salafiyin khawarij. Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ditutus bagi khawarij. Kiranda yang maksud itu. Lain lagi dengan Haddadiyah. Sebaliknya mereka menjuluki ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Para ulama sunnah dijuluki sebagai murji'ah. Nah, murji'ah. Yang lembek di dalam bersikap. Yang membiarkan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Murji'ah. Tolak belakang. Ini mengatakan khawarij, ini mengatakan murji'ah. Ini mengatakan keras, ini mengatakan kelembekan. Barakallahu fikum. Sekali lagi yang mereka hantam, yang mereka tuju, Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali wa man ma'ah. Syekh Rafi mereka juluki sebagai Syaifatul Murji'. Orang tua murji'ah. Wahaka. Sampai pada tingkat untuk Haddadiyah yang terbaru ini, Haddadiyah Takfiriyah, mengkafirkan Syekh Rafi bin Hadi, mengkafirkan Syu'bah al-Jabiri, dan yang lain-lainnya dari masyayikh sunnah. Dinyatakan kafir dikarenakan tidak mau mengkafirkan Muhammad al-Imam dengan wasiqah yang dia bikin dengan hufiyah. Di sana ada kufriyat, perkara-perkara yang kufur. Padanya ada dalalat, perkara yang sesat. Pada perjanjian damai, isi perjanjian damai Muhammad al-Imam dengan Rafidhah Khutiyah. Ini dimanfaatkan oleh Haddadiyah Takfiriyah untuk menyerang para ulama sunnah dan bahkan mengkafirkan para ulama sunnah. Rafi bin Hadi kafir, Ubadah Jabiri kafir, dikarenakan tidak mengkafirkan al-Imam. Ya, memang tidak mengkafirkan. Tapi mengatakan, Mubtadi umbal ikhwan. Bahagia. Intinya sama-sama menggelari ahlu sunnah salafiyin dengan gelar-gelar yang buruk. Berlawanan. Jadi perkara yang qadim. Sangat lama sekali. Barakallahu fikum. Dari mulai zaman ar-rasul. Para sahabat. Salafun as-salih. Ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah adalah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Dikatakan sama Abu Hatim al-Razi rahimahullah. Min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah, mereka mencela, merendahkan ahlul athar, ahli hadis. Ciri-cirinya Jahmiyah, mereka menjuluki ahlus sunnah sebagai musyabbihah. Ciri-cirinya musyabbihah, mereka menjuluki ahlus sunnah sebagai mu'abdilah. Yang ini menghantam dari sebelah kanan, nuduh yang sebelahnya. Yang ini menghantam sebelah kiri, nuduh yang sebelahnya. Nuduh ahlus sunnah musyabbihah, ini nuduh ahlus sunnah Jahmiyah. Padahal ahlu sunnah berlepas diri dari semuanya. Qadariyah menurut ahlu sunnah Jabriyah. Jabriyah menurut ahlu sunnah Qadariyah. Ahlu sunnah berlepas dari itu semuanya. Ini di antara kesamaan antara dua sekte ini. Sama-sama memerangi dakwah salafiyah. Sama-sama memerangi ulama-ulama dakwah salafiyah. Dan sama-sama memberikan gelar-gelar buruk untuk dakwah salafiyah dan ulama-ulama. Ini kesamaan yang panik inti. Makanya jangan heran kalau kadang-kadang mereka kalau masak dikasih micin. Julukannya sebagai ikhwah MSG. MSHG. MLM, Suryun, Hajuryun, gabung. Itu bisa gabung dikarenakan satu misi. Sama-sama bukan antum. Sama-sama yang penting bukan salafiyin. Yang penting bukan dakwah salafiyah. sama-sama memerangi dakwah salaf. Ada benang merah di situ barakallahu fikum. Tapi masing-masing punya misi, punya pemahaman yang berbeda. Itu secara global. Barakallahu fikum. Adapun sisi perbedaan antara Haddadiyah dan Mukhadzilah Mubayyi'ah sangat banyak. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin saya angkat. Dikarenakan waktu yang tinggal sedikit. Itu waktu tinggal 1.5 jam lagi ya. Barakallahu fikum. Masalah pertama ialah di dalam mempraktikkan manhajut tahzir. Di dalam mempraktikkan manhajut tahzir, prinsip tahzir. Perlu dipahami khonatin azzakumullah ahlu sunnati wal jamaah di dalam mensikapi seseorang yang menyimpang. Di dalam menerapkan tahzir kepada orang-orang yang menyimpang, Ahlussunnah wal Jamaah kembali pada ulamanya. Ini kaidah penting. Al-barakatu ma'a akabirikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Salafiyin tidak akan berbicara sebelum para ulamanya yang berbicara. Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan tampil menjelaskan penyimpangan-penyimpangan fulan atau penyimpangan sekte alam atau pemahaman A sebelum ulama yang berbicara. Itu ahlus sunnah. Tahan. Ada sebuah fenomena penyimpangan pemahaman. Ada fenomena munculnya orang-orang yang mulai menyimpang, yang mulai sesat. Adanya fenomena sekte-sekte yang menyimpang. Ahlus sunnah tidak bicara. Mengembalikan itu semua kepada ulamanya. Barokah itu bersama dengan ulamanya. Diserahkan semua kepada para ulamanya, ulama kibar yang mengerti betul tentang bab ini. Dipasangin lagi, tahu betul babnya. Barakallahu fiik. Ketika para ulama kibar yang ma'ruf dengan bab-bab semacam ini berbicara dengan dalil-dalilnya, dengan argumentasi-argumentasinya, menjelaskan fulan munharif, fulan la'ab, fulan makir, fulan mubtadi, fulan ikhwani, fulan hizbi, dengan argumentasinya, maka di sini ahlu sunnati wal jamaah salafiyin menentukan mauqif, menentukan sikap. Sikap mereka senantiasa dengan bimbingan para ulama'nya. Ini ahlu sunnah. Orang-orang tertentu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang diperlukan untuk berbicara, menukil ucapan para ulamanya, menyampaikan kepada umat. Dari kalangan para duat, para da'i, da'i Allah, yang ditunggu sikapnya, ditunggu statementnya, pernyataannya, para mubalek-mubalek, para syatidah, yang ditunggu di tempatnya masing-masing, bagaimana mensikapi fitnah yang ada. Mereka berbicara sesuai dengan porsinya seperti yang dinukil dari para ulamanya. Ulamanya mengatakan mughaffal. Katakan mughaffal. Ulamanya mengatakan makir la'ab. Dikatakan makir la'ab. Ulamanya mengatakan munharif. Dikatakan munharif. Ulamanya mengatakan mubtadi umbal. Mubtadi umbal. Ulamanya mengatakan ikhwani rajul maghrur. Ikhwani rajul maghrur. Menukil. Bicara ketika diperlukan. Menyampaikan kepada murid-muridnya. Menyampaikan kepada para madu'-madu'nya. Mauqif yang jelas. Sikap yang tegas. Dengan dasar yang syar'i. Dengan bimbingan ulama'nya. Dan ketika diperlukan bicara. Bicara. Menukil para ulama' tadi. Hakadah ahlus sunnah salafiyin. Dalam semua fitnah, dalam semua peristiwa, munculnya pemahaman yang menyimpang, munculnya orang yang menyimpang, munculnya sekte yang menyimpang, selalu bersama dengan ulamanya. Al-barakatu ma'a akabirikum. Ulama-ulama kibar, sekali lagi yang berkompeten dalam bidangnya, yang ahli dalam bidangnya. Diistilahkan oleh para masyayikhna dengan sebutan rijalul fitnah. Ulama-ulama, pakar-pakar menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Fuqaha'ul fitnah, ahli fiqih yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah. Barakallahu. Hadza ahli sunnah. Sehingga mereka tidak serampangan. Bukan asal bicara. Tidak muncul sesuatu langsung bicara dengan sendirinya. Tidak ada bimbingan ulamanya. Itu bukan ahli sunnah. Tidak gampang menfonis orang lain hizbi. Tidak gampang mengatakan orang lain menyimpang. Sebelum keterangan dari para ulama. Sehingga bicaranya pas pada waktunya. Ketika sudah ada waktu berbicara, berbicara. Tidak mendahului para ulama. Tidak pula ketinggalan dari para ulama. Adapun al-Haddadiyah, terutama al-Hajawurah, Abbahajuri, siapa saja yang berseberangan dengan dia, hizbi. Hah? Bukan karena mukhalafah manhajiyah, bukan karena menyelisihi manhaj, bukan karena kesalahan akidah dan yang lainnya. Kullu man khalafahu hizbi. Siapa saja yang menyelisihi dia dikatakan hizbi. Ini Haddadi Hajuri. Barakallahu fikum. Begitu pula Haddadiyah yang lainnya. Mereka memiliki sebuah pemahaman. Barang siapa yang menyelisih pemahaman ini dikatakan hizbi, bahkan dikatakan kafir. Barakallahu. Contoh pemahaman Haddadiyah yang sekarang ini muncul dalam pembahasan masalah iman. Haddadiyah menyatakan yang namanya iman i'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bil 'isyan, wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Kata-kata yang terakhir yang diinginkan. Iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Betul? Betul, Evan? Betul. Tidak salah. Tetapi mereka menambahkan satu persyaratan. Iman itu berkurang, terus berkurang, terus berkurang, terus berkurang, sampai tidak menyisakan sedikit pun daripadanya. Mereka mengatakan, harus dengan tambahan ini. Harus dengan tambahan ini. Barang siapa yang tidak menambahkan kata-kata ini, maka dia murjid. Langsung fonis murjiah. Harus. Kalau enggak murjiah. Jadi kalau Anda semata-mata bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, titik, Anda murjiah. Anda murjiah. Kenapa tidak menambahkan kalimat berikutnya? Berkurang, sampai tidak sisa sedikit pun. Ini pemahaman yang mengerikan ya. Itu berarti menuduh semua salaf murjiah. Menuduh semua sahabat tabi'in atau tabi'in, semua ulama sunnah murjiah. Dikarenakan para ulama sunnah mayoritas mereka sampai pada tingkatan sampai pada kata-kata bertambah dengan iman, berkurang dengan kemaksiatan. Titik. Bukan termasuk syarat. Bukan termasuk persyaratan harus menambahkan kata-kata berkurang sampai tidak sisa sedikit dari batin. Ada ulama yang mengatakan demikian, itu ada. Di antaranya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Shahih Sunnah mengatakan demikian. Tapi bukan termasuk persyaratan. Tidak mengatakan pun tidak ada masalah. Dia seorang selebi. Tapi oleh mereka tidak ada yang kurang itu. Kalau tidak menambahkan itu kalimat hizbi murji. Sehingga mereka menjuluki Syekh Rabi bin Hadi murji'ah. Para masyaikhus sunnah murji'ah. Semua para ulama yang di zaman sekarang ini dikatakan sebagai murji'ah. Langsung. Ini model siapa ya Pak? Haddadi. Nah, kalau Hajuri ma'ruf. Yang nyelisih Hajuri hizbi. Yang bicara macam-macam masalah Hajuri hizbi. Yang bilang hizbi Hajurinya. Dan orang dekatnya. Bahkan tukang becaknya. Semuanya mengatakan hizbi. Dengan tanpa hujjah, dengan tanpa dalil. Yang ini melampaui batas dalam bab tahlil. Keblinger. Halo, Bang. Masyarakat paham. Itu terlalu sangar itu. Semuanya hizbi. Yang dihizbikan, para ulama dihizbikan, para masyayikh dihizbikan, para ustaz dihizbikan, para da'i dihizbikan, thalabul ilmi dihizbikan, ikhwan-ikhwan dihizbikan. Sampai orang enggak ngerti apa-apa gara-gara sama ustaz pun dihizbikan. Sampai kulit bangunan dihizbikan, tukang becak dihizbikan, tukang masak dihizbikan. Semuanya hizbi. Yang enggak sama dengan mereka. Ini kebelingeran. Ma'ruf, mesti dibantah. Adapun yang namanya mukhazilah mumayyah, alus mainnya. Ini yang harus lebih banyak diperhatikan. Di dalam menjalankan prinsip tahzir al-mumayyah, barakallahu fikum, berupaya untuk menggembosi prinsip ini. Ragamnya masing-masing. Dan yang paling berbahaya ialah mereka menjadikan yang namanya as-sukut, diam dari penyimpangan, diam dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, dijadikan sebagai manhaj yang hak, dijadikan sebagai perkara hikmah dalam keadaan. Tidak mau satu kali pun berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan masa kini yang ada. Diam. Meminta para talabahnya, meminta kaum muslim itu diam. Ya da'u. Tenang, tenang ya ikhwan. Tenang ya tulabul ilm. Tenang, tenang. Jangan bikin gaduh. Jangan bikin kacau. Jangan bikin galau. Jangan bikin risau. Jangan bikin keributan. Da'u. Tenang. Ishtagilu bil ilm. Sibukkan dengan ilmu. Itu kan bahasa bagus ya. Sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah. Barakallahu fikum. Menang tok. Terus gimana sih? Diam. Sibukkan dengan ilmu ya ikhwan. Ilmu itu panjang pembahasannya, banyak harus dikaji. Bahas akidah banyak, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu akhlak banyak ya ikhwan. Tidak usah sibuk dengan masalah seperti ini. Kita dihadapkan sekarang Ustaz dengan masalah ini sekarang. Bagaimana mauqif kita dengan pemahaman seperti ini? Bagaimana mauqif kita tentang si fulan, tentang si alan? Tenang. Kalian jangan mendahului para ulama. Jangan pula telah dari para ulama. Bagus kalimatnya. Ya, semuanya kalimat-kalimat yang begitu indah. Kalimat yang begitu mempesona. Itu merupakan kalimatnya para ulama ustaz. Tenang. Terus piye? Kan nunggu ini para santri. Nunggu para mahasiswa ini. Berbagai penyimpangan ada di depan mata. Memakan banyak korban. Yang ini kena pemahaman hajuriyah. Ini kena pemahaman hasaniyah. Abul Hanan Ma'arif. Ini kena pemahaman halabiyah. Kena pemahamannya ruhailiyah. Ini kena pemahaman sururiyah. Gimana ini? Tenang. Jauh. Perlu bicara, Ustaz. InsyaAllah kita bicara. Bicara masalah begitu tidak usah panjang-panjang. Cukup 15 menit, Ustaz. Terus, alal mashi, kita belajar Sahih Bukhari. Alal mashi, terus. Ditunggu-tunggu. Tesnya itu mana ini? Gak muncul-muncul. Ketika ada yang sudah enggak tahan melihat penyimpangan-penyimpangan yang ada, dikarenakan para ulama sunnah al-kibar telah berbicara, menyampaikan fatwa-fatwa ulama kibar tentang pemahaman hajuriyah, tentang pemahaman halafiyah, tentang pemahaman ruhailiyah, tentang pemahaman LMM, MLM dan segala macamnya. Marah. Ini adalah tukang fitnah. Ini bikin fitnah nih si fulan ini. Bikin kacau di sebulan ini. Merusak dakwah. Merusak ukhuwah. Dimarah-marahi. Saya itu cuma menyampaikan fatwa ulama, Ustaz. Saya itu cuma menukil kali keterangannya para masyayikh. Kok saya dibilang juru fitnah ini? Kamu juga juru fitnah. Suka berjawab masalah fitnah. Dijuru fiyum. Dakwah dengan hikmah, ya akhi. Dengan hikmah. Dengan kelembutan. Dengan kesantunan. Bagus sekali ucapannya, Ustaz. Enggak ada yang jelek itu. Bil hikmah, iya. Rifqun walid, iya. Benar semua itu. Tapi sampai kapan? Intinya diam, tidak mau membicarakan tentang kebid'ahan-kebid'ahan dan ahlul bid'ah, dikasih slogan hikmah, dibungkus dengan bungkusan kelembutan, kesantunan. Diam, intinya tidak berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada, padahal para ulama sunnah telah berbicara. Ini ciri-cirinya al-mumayyi'ah al-mukhadzilah. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ini dimuat dalam risalah Kashfus Sitar Amma tahmiluhu ba'du da'awati min akhtar. Tanya jawab yang diajukan kepada Syekh Rabi' bin Hadi, dan beliau menjawabnya disebutkan di halaman 16 pertanyaan ke-6. Saya baca dengan lafadznya ya. Kalau hadabiyah itu alal masyi. Kalau mumayyah harus dengan lafadznya. Barakallahu fikum. As-su'alus sadis, pertanyaan yang ke-6. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda. Ittakhadha al-ba'd as-sukuta 'ala al-jama'at al-islamiyyah wal hizbiyyah manhajan lah. Wa anna hadhihi hiya al-hikmah. Ya Syekh, ada sebagian pihak menjadikan sikap diam dari jamaah-jamaah Islamiyah dan Hizbiyah, sikap diam dijadikan sebagai manhaj dia, dan diyakini ini adalah sikap hikmah. Wa asbaha hadha manhajan lahu atba'un yasiruna 'alaihi. Dan manhaj ini akhirnya memiliki banyak pengikut yang mereka berjalan di atas. Ini soal real atau mengada-ngada? Kok diam aja sih? Real atau mengada-ngada? Real. Real. Ya ini yang namanya mumayyah. Ini grupnya diam. Antipati dengan yang namanya tahdir. Tapi dengan slogan-slogan hikmah, kelembutan, dakwah bil hikmah, sibuk dengan ilmu dan segala macamnya. Padahal intinya diam, tidak membicarakan penyimpangan, orang menyimpang, jamaah yang menyimpang. Pertanyaannya, ma hukmu hadzal manhajil jadid al-yaum? Apa ya syih hukum untuk manhaj baru ini yang baru ada sekarang ini? Apa jawabannya syih? Kata Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah, akhsha an yakuna hunaka mubalagha fi hadha as-su'al. Saya khawatir pada pertanyaan ini ada sesuatu yang dibesar-besarkan. Ana la a'taqid 'aliman yara hadzal manhaj. Sebab saya enggak yakin ada seorang alim yang memiliki manhaj macam ini. Belum nyantar bahwa beliau enggak mungkin ada seorang alim menjadikan itu sebagai manhaj. Jangan-jangan ada yang berlebih-lebih pertanyaannya. Khasatan al-alim salafi. Terutama seorang alim salafi. Anda tidak kebayang itu. Saya tidak meyakini adanya seorang alim salafi yang punya pemahaman seperti ini. Sikap diam dari penyimpangan dikatakan hikmah. Kata beliau, fa'akhsha ayyakuna fi hadha su'al mubalaghah. Maka saya khawatir pada pertanyaannya ada yang dibesar-besarkan. Ada unsur mubalaghah. Ini husnul dzan beliau. Belum mengatakan selain itu. Fa'ala fardhi wuqu'ihi wa wujudihi. Fa'inna hadha khata'un. Anggaplah itu terjadi dan ada manhaj semacam itu. Ini manhaj yang salah. Wa yajibu ala man yaqulu hadha al-kalam. Wa yunawziru hadha al-tanzir. Wa yu'assilu hadha al-tasil. Yajibu ayyatuba ilallahi tabarakallah. Wajib bagi setiap orang yang mengucapkan pernyataan tadi, yang punya pandangan dengan pandangan tadi, yang menyebutkan kaidah, memiliki kaidah, prinsip dengan prinsip tadi, wajib untuk bertaubat kepada Allah. penyimpangan, tobat. Beliau mengatakan, fa'inallaha azza wa jal mayyaza hadhihi al-ummah wa faddalaha 'ala sa'iri al-umam bi'adad as-sukut bal bit-tasrih wat-tawdih wal-jihad wa 'ala ra'sihi al-amru bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar. Sebab Allah memberikan keistimewaan untuk umat ini. Allah memuliakan umat ini di atas semua umat-umat yang ada itu dengan sikap adamus sukut, tidak diam. Justru Allah muliakan umat ini dengan sikap tasrih, sikap belak-belakan, jelas, tauhid, menjelaskan, jihad, sikap berjihad, dan yang pada ujungnya, pada puncaknya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Justru umat ini menjadi mulia, menjadi umat yang mendapatkan fadilah, umat yang memiliki mizah, keistimewaan, justru dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bicara, menjelaskan kepada umat, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Bukan diam. Kata lain. Camkan baik-baik ucapan beliau ini. Waqad la'anallahu bani Israel bittikhadihim mithla hadzal manhaj as-sukut al-muqarrir lil batil al-mughallaf bil hikmah. Sungguh Allah telah melaknat bani Israel yang menjadikan semacam manhaj ini diam, yang mengikrarkan kebatilan tapi dibungkus dengan hikmah. Beliau menyatakan itu manhajnya Bani Israel. Manhaj diam, tidak mau membicarakan kebatilan, tidak mau menjabarkan penyimpangan-penyimpangan pada waktu yang pas. Itu adalah manhajnya Bani Israel. Diam untuk membenarkan yang batil dibungkus dengan baju hikmah. Allah melaknat Bani Israel dengan sebab itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Daud wa 'Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadun, kaanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labisa ma kaanu yaf'alun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan 'Isa bin Maryam. Itu dengan sebab mereka bermaksiat dan melampaui batas. Mereka dahulu Bani Israel, mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak bernahi mungkar. Sungguh amat jelek apa yang mereka lakukan. Mendiamkan kemungkaran. Mendiamkan yang batil. Itu sifatnya Bani Israel. Manhajnya Bani Israel. Dan Allah melaknat mereka dalam Al-Quran melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam alaihi wassalam. Maka kamu jangan bangga ayyuhal mumayyi'ah mengadopsi manhajnya Bani Israel. Jangan bangga dan salah besar ketika kamu mengatakan itu merupakan hikmah, itu merupakan rifqun waliin, kelembutan dan kesantunan. Itu pemahaman yang sangat keliru. Yang namanya hikmah, yang namanya rifqun, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ada kalanya kamu diam pada waktunya, ada kalanya kamu berbicara pada waktunya, ada kalanya kamu lembut pada waktunya, ada kalanya kamu tegas dan keras pada waktunya. Itu prinsipnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kali ini sudah waktunya kamu bicara. Para ulama kibar telah berbicara, telah menjelaskan kepada umat dengan argumentasi dalil-dalilnya. Maka bukan waktunya diam. Bicara bilhaq, sesuai yang dibimbingkan oleh para ulama una al-kibar. Yang ini kebablasan ngomong, yang ini gak gelap ngomong. Yang haddadiyal hajawurah syaitanun natik, setan yang bicara. Al-mumayyah al-mukhazilah syaitanun akhras, setan bisu. Barakallahu fikum. Yang pertengahan ahlu sunnati wal jamaah. punya prinsip tahdir dengan prinsip yang jelas dengan bimbingan para ulama ul kibar. Waktunya diam, diam. Waktunya bicara, bicara dengan al-haq. Barakallah. Ini poin pertama. Ini merupakan akar permasalahan. Barakallah itu. Al-Mumayyi'ah. Mereka diam memiliki sekian banyak syubhat-syubhat. Yang ujung-ujungnya itu ialah ini. Tidak mau bicara anti tahzir, anti manhaj, anti bicara manhaj, anti taklim-taklim manhaj, dan segala macamnya. Itu ujungnya ke sini. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masalah yang kedua. Jadi kan masalah prinsip menjalankan prinsip tahdzir. Masalah yang kedua terkait dengan permasalahan barakallahu fikum menghukumi seseorang keluar dari daerah sunnah. Kapan seseorang itu keluar dari daerah sunnah yang tadinya dikatakan ahlu sunnah sekarang dikatakan sebagai hizbi muhtadid. Fadhilatimanasakumullah. Prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Terkait dengan seseorang yang dulunya dikenal ma'ruf dengan salafiyahnya. Dikenal dengan sunnahnya. Dikenal sebagai seorang salafi. Ahlu sunnah tidak mudah mengeluarkan orang dari salafiyah. Tidak mudah menfonis orang sebagai hizbi. Ada kaidah-kaidahnya. Ada ketentuan-ketentuan. Saya bacakan di sini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dimuat dalam risalah Jinayatut Tamayyu' 'ala Al-Manhajis Salafi. Pertanyaan yang terakhir As-Su'alul 'Ashir di halaman yang ke-49. Pertanyaannya, mata yakhrujur rajul min al-manhaj as-salafi wa yuhkamu alayhi bi annahu laysa salafiyan. Pertanyaan yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Pertanyaannya ialah, wahai syekh, kapan seseorang itu dinyatakan keluar dari manhaj salaf? Kapan dihukumi dia bukan salafi? Kapan dihukumi bukan salafi? Jawabannya, hada ini cuma sebut dan cakap ini, hada bayanahu ahlul ilm, wadhammanuhu kutubahum wa nasaihahum, wahuwa dhimnu manhajihim. Masalah ini telah dijelaskan para ulama, telah mereka masukkan, mereka sertakan dalam buku-buku mereka dan nasihat-nasihat mereka. Dan ini termasuk dari manhajnya mereka. Beliau mengatakan, wa dzalika anna ar-rajula yakhruju min as-salafiyyah idza khalafa aslan min usuli ahli sunnah wa qamat al hujjatu alayhi bidhalik wa atarruju hadha yakhruju min as-salafiyyah. Kata beliau habibahullah, seseorang itu dinyatakan keluar dari salafiyah apabila menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah. telah tegak hujjah atas dia dengan itu dan dia enggan untuk rujuk. Hadza yakhruju minas salafiyyah. Ini dinyatakan keluar dari daerah salafiyyah. Ini yang pertama. Menyelisihi satu prinsip saja dari prinsip-prinsip dasar sunnah. Telah tegak hujjah atasnya dan dia enggan rujuk daripadanya. Maka dikatakan keluar dari salafiyyah. Beliau meneruskan. Kadzalika qalu hatta fil furu'. Begitu pula mereka menyatakan, ini Ahlussunnah menyatakan, walaupun di dalam perkara furu', perkara hukum syar'i. Idza khalafa far'an min furu'id din fa asbaha yuwali wa yu'ati fi dhalik fa innahu yakhruju min as-salafiyyah. Ini yang kedua. Apabila dia menyelisihi satu cabang hukum dari cabang-cabang hukum agama, lalu dia berloyalitas di atasnya, mencintai orang di atasnya, memusuhi orang di atasnya, maka dia pun juga keluar dari salafiyah dengan sebab itu. Ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum wa jazakumullahu khairan. Ini prinsipnya Ahlussunnah barakallahu fikum terkait dengan kapan orang dinyatakan keluar dari yang namanya salafiyah. Jelas ya? Kok diam? Jelas kan? Di situ beliau membawakan dua babit, dua ketentuan. Ketentuan yang pertama, apabila dia menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip mendasar Ahlus Sunnah, telah tegak hujjah atasnya dan tidak mau rujuk. Barakallahu fikum. Maka dikatakan laisa bisalafi alias, kok diam, alias mubtadi'. Barakallahu fikum. Ada seseorang yang memiliki pemahaman khawarij. Sekarang contoh. Pemahaman khawarij. Meyakini bolehnya memberontak penguasa yang zalim. Atau bolehnya memberontak penguasa yang khaib. Nah, demokrasifikasi. Kalau penguasa itu zalim, tidak boleh memberontak. Tapi kalau penguasanya berkhianat, boleh memberontak. Ini klasifikasinya Ja'far Thalib. Hah? Yang sangat jelas menunjukkan bagaimana pemahaman dia dalam memberontak penguasa. Pemahaman khawarij. Barakallahu fikum. Yang ini ya ikhwan. Hadza mubtadi'. Dikarenakan dia menyelisihi satu prinsip yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah terkait dengan masalah penguasa. Orang-orang khawarij pada masa dahulu dihukumi sebagai khawarij, dikatakan sebagai ahlul bid'ah, dikarenakan menyelisihi salaf dalam satu prinsip ini. Apa kata ikhwan? Satu tok, dikatakan khawarij menyimpang. Ketika ada satu orang yang punya pemahaman khawarij, nasihati dia. Tegakkan hujjah atasnya. Bawakan ayat, bawakan hadis yang menjelaskan prinsip ahlus sunnah. Mendengar, mentaati penguasanya yang zalim, yang khain, yang sadis, yang kejam, yang begini. Selama dia belum kata. Sampaikan keterangan para ulama tentang masalah ini. Enggan. Meyer, jidal, menentang, segala macam yang gak mau rujuk. Bahkan kemudian dia keluar-keluar kesana kemari, mendakwahkannya, cari-cari dalil segala macam. Khalas. Hada mubtadi, hada hizbi. Barakallahu fikum. Perkara yang sangat jelas. Atau contoh yang lain, seseorang yang memiliki pemahaman Syiar Rafidhah. Atau mendapati ada orang yang mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mencela Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mencela Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat, mendapatkan para sahabat, melecehkan sahabat. Hadza mubtadi'. Kamu katakan hadza Syi'i Rafidhi. Sangat gamblang masalahnya, barakallahu. Kamu mendapat ada orang yang ingkar takdir. tidak percaya dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Ada mubtadi. Hamblang masalahnya. Satu prinsip saja yang dia langgar dari prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah itu cukup membuat dia keluar dari daerah salafiyah. Mubtadi. Barakallahu. Apalagi kamu sampaikan hujjah menentang, kamu kasih dalil ngeyel, kamu jelaskan penyimpangan-penyimpangannya tambah menjadi-jadi, tidak mau rujuk khalas. Ada yakti. Ada mubtadi. Laisa bisalafi. Barakallahu. Paham ya? Ada mafhum. Yang kedua yang disebutkan sama Syekh Ubaid al-Jabiri, ketika ada seseorang yang menyelisihi perkara-perkara hukum syar'i, tetapi kemudian dia membangun al-walak wal-barak di atas hukum syar'i tadi. Nah, semata-mata menyelisihi hukum syar'i, kan? Membangun al-walak wal-barak di atas perkara tadi. Ini juga dikatakan sebagai bukan salafi. Bukan salafi. Yang bisa kita contohkan barakallahu fikum ialah terkait dengan orang-orang rafidhah yang mengingkari al-mashu 'alal khuffain. Mereka mengingkari mengusap kedua sepatu. Kalau antum belajar fikih barakallahu fikum, di antara fikih Islam yang dikaji dalam pembahasan itu diperbolehkannya mengusap khuff. Ya, untuk mukim sehari semalam, untuk musafir 3 hari 3 malam dengan syarat kamu sudah berwudu sebelumnya dan suci sepatunya. Oke, atau bisa mengusapnya ketika wudu, tidak perlu melepas khuf tadi. Hadza ma'ruf. Syiar Rafidhah mengingkari. Mereka tidak mau mengusap sepatunya. Mereka mewajibkan dan mengharuskan copot sepatu untuk mencuci kaki. Menyelisihi hukum syar'i. Tapi ternyata mereka jadikan sebagai qaidah al-walak wal-barak. Yang mengusap sepatu Wahabi, bukan Rafidhi, bukan golongan kami. Yang mencuci ma'ana, anda syi'i ma'ana. Membangun al-walak wal-barak di atasnya, maka dia juga bukan salafi. Dan para ulama una dalam buku-buku akidah, mereka memasukkan bab ini dalam bab akidah yang di situ ada penyelisihan Rafidhah, Syiah Rafidhah terhadap prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia pun dinyatakan laisa bi salafi. Paham sampai? Barakallahu fikum. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Dimajai. Ada tu yang lain. Gampang-gampang ya, Pak. Misal ada seseorang yang sholatnya pakai hantolun, tidak ada sarung, tidak ada jubah, tidak ada kamis panjang, hantolun dengan kaos, hantolun dengan hem, hantolun dengan baju koko, misal. Apa hukumnya sholat pakai hantolun ya, Pak? Bukan menengok ya. Apa hukum syar'inya ini? Hah? Nah saya, dikarenakan pantolon, satu tasyakku dengan orang kafir, yang kedua membentuk lekak-lekuk tubuhnya, bahasa lainnya tidak menutupi auratnya. Menyelisihi hukum syar'i. Hukum Islam ketika sholat harus menutup aurat. Kan gitu ya? Ternyata dia tidak mau pakai pantolon. Semata-mata ini dikatakan melanggar syar'i. Tindakan yang mungkar, dosa, membuka aurat. Tapi ternyata dia membuat al-walak wal-barak di atasnya. Gerakan sholat berpantolun. Nah, punya gerombolan, punya ini, punya itu, punya yayasan, punya da'i, punya ini, masya Allah. Intinya, grup sholat berpantolun. Yang pakai pantolun sama kita orang. Yang enggak pakai pantolon Wahabi. Bisa. Ini sudah sampai tingkatan bukan lagi salafi. Walaupun yang dia selisihi perkara hukum syariat, tetapi dia membangun al-wala wal-barak di atas ini. Paham ini, Pak? Nah, mau saya teruskan? Tuh kayaknya sudah mulai obatnya sudah mulai berkurang kayaknya tuh ini. Lanjut. Tadi yang semangat, lanjutnya lanjut sambil lanjut saja. Hal apa yang tadi saya katakan? Kalau paham misalnya ya, itu kaidah al-sunnah untuk mengeluarkan orang dari salafiyah. Saya tambahkan lagi ya. Cukup panjang, dikarenakan harus perpanjang ya. Ada lagi pertanyaan diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ini dimuat di dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi bin Hadi di juz yang ke-14 halaman 337 dan setelah. Pertanyaannya, gamblang. Dia mengatakan hal yalzam min wuqu'il insani fil kufur ayyakuna kafira wa min al wuqu'i fil bid'ati ayyakuna mubtadi'a. Apakah mesti seseorang yang terjatuh pada tindakan kufur dikatakan kafir? Apakah mesti seseorang yang jatuh dalam kebid'ahan dikatakan sebagai mubtadi'? Jelas pertanyaannya? Gablah, apakah mesti seseorang yang jatuh dalam kekufuran dikatakan kafir? Apakah mesti orang yang jatuh dalam kebid'ahan dikatakan mubtadi'? Jawabannya, hadza fihi tafsir. Kata beliau, ini ada perinciannya. In kana ma waqa'a fihi min al-kufur amran ma'luman min ad-din bi-dharurah, fahada la yu'zar wa yukaffar. Kalau kekufuran yang dia jatuh padanya merupakan perkara yang maklum diketahui secara pasti termasuk agama ini, maka tidak ada uzur bagi dia dan dia dihukumi kafir. Contoh kata beliau, angkara wujub shalah, angkara wujub zakah, angkara amran akhar ma'luma, kata tahrim al-khamr, angkara tahrim al-zina, fahadihi min al-umur al-ma'lumati min al-dini bil-darura. Misal, dia mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajibnya haji, mengingkari perkara lain yang ma'lum, seperti mengingkari haramnya khamr, mengingkari haramnya zina. Ini semua termasuk perkara-perkara yang maklum secara pasti termasuk agama ini. Salat wajib, maklum. Zina haram, maklum. Khamr wajib. Khamr haram, maklum. Haji wajib, maklum. Agama apa? Fa idza waqa'a fiha hukima 'alaihi fi riddah. Kalau dia terjatuh pada perkara-perkara semacam ini, maka dihukumi murtad. Yustadab, diminta taubatnya. Fa'in taba wa raja'a ila Allah turik. Kalau dia taubat dan rujuk kepada Allah, dibiarkan. Wa illam yarji' kutila qatal murtadin. Tapi kalau enggak rujuk, maka dibunuh sebagaimana pembunuhan orang-orang murtad. Hadza. Ini ikhwan ya, diserahkan kepada para ulama dan mereka yang menghukumi masalah seperti ini. Lalu mengatakan selain, wa in kana hadha alladhi waqa'a fihi min al-kufur mimma yakhfa wa laysa ma'luman min ad-din bid-darura fa hadha la yukaffar hatta yunaqash wa yunadhar wa tuqam 'alayhi al-hujjah fa idha uqimat 'alayhi al-hujjah bil adillah wal barahin wa asarra 'ala al-istimrar wa at-tamadi fi hadha al-kufur fahina idzin yukaffar. Adapun kekufuran yang dia jatuh padanya termasuk perkara yang samar, bukan termasuk perkara yang maklum secara pasti dari agama ini, maka tidak langsung dikafirkan, tapi diniqash, diajak dialog, diajak berdebat, ditegakkan hujjah atasnya. Ketika telah tegak hujjah atasnya dengan dalil, dengan bukti-bukti, dia bersikukuh untuk terus menerus pada kekufuran ini, ketika itu dia dikafirkan. Hadza wa. Ini ada rincian panjang di kalangan para ulama dalam bab takfir. Yang kita bahas poin berikutnya, ikhwan. Ini penting untuk antum ketahui supaya antum bisa memahami dengan baik. Wa amma man waqa'a fil bid'ah. Adapun seseorang yang terjatuh pada kebid'ahan. Jadi bisa ngapain? Fa in kanat hadhihi al-bid'atu jaliyatan wadhihatan. Kalau bid'ahnya itu bid'ah yang sangat jelas, yang sangat gamblang bid'ahnya. Contoh, ka'ingkari ru'yatillahi fil akhirah, mengingkari melihat Allah di akhirat nanti. Wa qala qawlu bi khalqil Qur'an, atau dia punya pendapat Al-Qur'an adalah makhluk. Wa qala wuqu'i fil rafd wal tashahhum wal i'tizal wal quburiyah. Contoh yang lain, terjatuh pada pemahaman Rafidah atau Jahmiyah atau Mu'tazilah atau pemahaman Quburiyah, fa innahu yubadda', maka dia difonis mubtadi'. Wa la yustaratu fi tabdi'ihi iqamatul hujjah, dan tidak dipersyaratkan untuk menfonis dia harus iqamatul hujjah. Tidak ada. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan bid'ahnya sangat nyata, sangat gamblang. Yang ini tidak mungkin dikasih hujah lagi. Hadza mubtadi'. Punya pemahaman Jahmiyah, hadza mubtadi'. Punya pemahaman Mu'tazilah, hadza mubtadi'. Punya pemahaman Rafidhah, hadza mubtadi'. Hakan. Barakallahu fikum. Wa yulhaqu bihim man idda'a annahu 'ala sunnah thumma dara. يقول بخلق القرآن ويدافع عن أهل البدع كالمعتزلة والخوارج وأمثالهم. هذا يبدع رأسا. Digabungkan dengan yang tipe tadi, orang-orang yang mengaku di atas sunnah, orang-orang yang mengaku di atas sunnah, tiba-tiba dia punya pendapat Al-Quran itu makhluk, atau dia membela ahlul bid'ah yang jelas bid'ahnya, membela Mu'tazilah, membela khawarij, dan semisalnya, ini orang langsung difonis mubtadi, walaupun ngaku di atas sunnah. Wabah. Barakallahu fikum. Wa min huna kana al-imam Ahmad wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa a'immatul Islam idza qala ahaduhum bi khalqil Qur'an kafaru ma badda'u. Dari sinilah dulu Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan para imamul Islam, ketika salah seorang di antara mereka berpendapat dengan khalqul Quran, mereka langsung mengkafirkannya, tidak membid'ahkannya. Kafaru ma badda'u, langsung. Hatta inna ibn Abi Hatim naqala an Abi Zur'ata wa an Abi Hatim anna alladhi yaqulu bi khalqil Quran yukaffaru kufran yukhrijuhu min al-millah. Hakadha nassa ibn Abi Hatim an syaikhihi Abi Hatim wa Abi Zur'ah. Hingga sampai-sampai Ibnu Abi Hatim menukil dari Abu Zur'ah, dari Abu Hatim, bahwa orang-orang yang berpendapat Quran itu makhluk dikafirkan dengan kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam. Demikian dinaskan oleh Ibnu Abi Hatim dari dua gurunya, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Dia mengatakan, tabaan qad yaqulu ghairuhum kufrun la yukhrijuhum min millah. Tentu ya, Pak, ada sebagian ulama yang berpendapat itu kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Aw yaqul bi ayyi ta'wil, atau dia berpendapat dengan ta'wil yang ada. Syahidnya, wa syahid kata beliau, annahum la yataraddaduna fi annahu mubtadi'un jahmi idza qala bi khalqil Qur'an. Syahidnya, para ulama tidak ada yang ragu, tidak ada yang bimbang menyatakan dia mubtadi jahmi ketika punya pendapat Quran itu makhluk. Ikhtilaf pada kata-kata kafir atau bukan kafir. Dikatakan mubtadi, ya, tidak ada yang ragu, tidak ada yang bimbang, mubtadi un jahmi. Sebagian mereka mengkafirkan, sebagian mengatakan kafir yang bukan keluar dari Islam. Ini yang pertama. Kalau bid'ahnya itu gamblang, jelas, maka langsung dikatakan mubtadi. Ini menyelisih satu prinsip dari prinsip-prinsip dasar sunnah yang sangat jelas. Satu saja dikatakan mubtadi. Barakallahu fikum. Wa idza kanat hadhihi al-bid'atu mimma yakhfa 'ala an-nas wa tabasa 'alayhi al-amr wa huwa ma'ruf bis-sunnah wa tahari al-haq thumma waqa'ahu hadith dha'if wa annahu sahiha fabana 'alayhi fawaqa'a fil-bid'ati aw ijtahada fi fahm an-nass وأراد الوصول إلى الحق لكنه أخطأ في فهم هذا النص ولم يعرف مراد الله تعالى ولم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ووقع في بدعة وهو على هذه الحالة فإننا لا نبدعه بل نعذره. Yang kedua, adapun seseorang yang adapun kalau bid'ah tadi termasuk perkara yang tersamarkan atas kebanyakan orang dan tersamarkan urusannya atas orang tadi, padahal dia dikenal dengan sunnah, dikenal berupaya mencari al-haq, kemudian dia dapat hadis yang dhaif, dia juga sahih, lalu dia membangun hukum di atasnya, akhirnya jatuh dalam perkara bid'ah. Atau contoh yang lain, dia berijtihad memahami sebuah nas, kepingin mencapai hak dengan nas tadi, ternyata salah dalam memahami nas tadi, dia memahami apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya dengan nas tadi, akhirnya jatuh dalam perkara bid'ah. Dan dengan keadaan dia, maka kita tidak menfonis dia sebagai mubtadi, tapi kita kasih udzur. Dikarenakan bid'ahnya sama, tidak semua orang memahaminya. Orangnya dikenal dengan sunnah, dikenal sangat perhatian dengan al-haq. Dia dapat hadis yang dhaif, dia juga sahih, ternyata dhaif. Bid'ah yang dia kerjakan. Atau memahami nas, ayat, hadis, berusaha mencapai hak, salah pemahamannya. Jatuh dalam perkara bid'ah. Yang semacam ini, Fathina Azzaqumullah, enggak dihukumi sebagai mubtadi, barakallahu fikum. Tetapi, dikasih uzur, dikasih teguran, dinasihati, ya, dimunaqasyah, rujuk, alhamdulillah. Kalau dia dikasih niqas, diajak dialog, dikasih nasihat, ditegur, enggak mau rujuk, menentang, ngeyel, dan segala macamnya, mungkin akan sampai tinggalkan di vonis sebagai ibu tadi. Kata beliau, wa hadza madbun kalam Syekh Islam Ibn Taimiyah, inilah kandungan pernyataan dari Syekh Husain Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Intah. Ini jawaban dari beliau hafizahullahu taala wa ra'a. Gamblang. Sangat gamblang dari beliau. Ini harus sunnah. Prinsip ini hadirin rahimakumullah ditentang oleh dua kelompok tadi. Haddadiyah dan Mumayyah. Haddadiyah tidak kenal begini. Tidak ada kaidah semacam ini. Kaidahnya mereka, kullu man khalafana fahuwa mubtadi. Itu Haddadiyah. Semua yang menyelisih kami mubtadi, hizbi. Tidak ada buah-buah ada. Entah menyelisih dalam perkara yang benar atau dalam perkara yang salah, dalam perkara yang prinsip atau bukan prinsip. Yang penting ini bukan kita orang hizbi. Bahkan yang sampai pada tingkat mendoakan gurunya dengan waffaqahullah hizbi. Kenapa? Dia nyindir guru saya itu hizbi. Masya Allah. Serampangan dalam tabut tadi. Ini adalah jamaah tadi. Jamaah Haddadiyah Hajawurah barakallahu fikum. Yang ini gampang urusannya. Nah yang agak susah ini yang dari kalangan Mumayyi'ah. Mereka ini khanaqtina azakumullah. Susah sekali untuk menyatakan orang itu menyimpang. Mereka punya kaidah yang luar biasa. Kenapa ini? Luar biasa menyimpang. Di antara kaidahnya Halabi. Di antara kaidahnya Halabi. Seseorang itu tidak dinyatakan majruh seseorang itu tidak dikatakan dikritik entah dengan bid'ah atau dengan penyimpangan atau yang lainnya, sampai seluruh ulama itu sepakat menjarah dia. Kaidahnya mempersyaratkan ijma ulama untuk menvonis orang lain itu mubtadi atau majruh, dijarah. Ketika masih ada ikhtilaf, bukan hari bid'ah ya, dia masih salafi. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini mengatakan hizbi, ini mengatakan bukan hizbi. Ikhtilaf, masalah ijtihadiyah. Ini yang membuat banyak orang menjadi kebelinger ya, Pak. Nih ya, ya. Kan ulama kan masih ikhtilaf. Kan enggak semua ulama yang mengatakan dia hizbi. Kan enggak semua ulama mengatakan dia menyimpang. Syekh Fulan belum. Sudah deh. Syekh Fulan juga belum. Sudah juga. Yang ini belum. Tuh belum. Yang dituding itu bukan ulama yang berkompeten. Sekedar wajah-wajah tinteng. Ini belum. Berarti yang belum. Khilaf. Berarti bukan sebagai seorang hizbi. Bukan yayasan hizbiyah. Bukan pemahaman hizbiyah. Bukan pemahaman yang menyimpang. Salafiyah. Ini bahaya. Bahaya. Dan ini menyelisihi kaidah seluruh ulama jarah wa ta'dil. Menyelisihi kaidah seluruh ulama ahli hadis. Kalau bukan karena waktu yang semakin pendek ini, sudah setengah tiga, mau saya bacakan kepada antum bantahan Syekh Ubaidah Jabiri hafizahullah terhadap kaidah ahli halafi. Intinya itu menyelisihi kaidah para ulama. Di dalam mengkritik seseorang, menghukumi seseorang sebagai orang yang menyimpang, tidak harus, tidak dipersyaratkan harus ijma ulama. Walaupun cuma satu alim saja, dan dia seorang alim yang mu'tabar, ingat, yang mu'tabar, alim besar yang berkompeten dalam bidangnya, dia mengkritik, menghukumi mubtadi dengan adillahnya, bukti-bukti yang nyata, hujah-hujahnya, itu cukup. Cukup untuk mengatakan fulan majruh, terjarah, terkritik, fulan munharif, fulan mubtadi, cukup. Tidak harus menunggu semua ulama berbicara. Ya, rakyat, itu kaidah harus sunnah. Ifhamu hadha, ifhamu hadha. Loh, tapi nyatanya ada ulama yang mentazkiyah dia. Katanya, Rasulullah Tayyib. Anak baik-baik. Nggak sembarangan ya, akhi. Syekh Saleh Fauzan. Syekh. Alim besar pada masanya. Yang banyak membantah hizbiyin. Membantah ahlul bid'ah. Rasulullah Tayyib, katanya. Nah, ini mumayyah ya, kan. Hajairah, hadadiyah ini. Gampang urusan yang ini. Jelimet. Hah, kayak ulamnya, mumet ya. Oh sebentar, ada yang mutazkiyah. Ya, akhir kaidahnya para ulama ketika jarah, ketika kritikan, ketika hukum itu dikeluarkan oleh seorang alim yang mu'tabar pada bidangnya, disertai dengan dalil-dalilnya, argumentasinya, itu lebih didahulukan daripada tazkiyah yang semacam ini. Walaupun yang mentazkiyah itu 1000 orang. Nggak dipakai. Yang dipakai adalah yang menggunakan hujjah, menggunakan dalil. Diketahui ini orang yang la'ab, makir, mutalawin, yang syi'ala tarikat al-haladi fil makr. Tahu siapa dia. Jalsah berkali-kali sama dia. Tahu bagaimana dakwahnya, bagaimana orangnya, bagaimana makarnya. Yakfi. Walaupun 1000 orang mengatakan Rasulullah Tayyib, nggak dipakai. Yang dipakai yang menggunakan hujjah. Man alima hujjatun ala man ya'lam. Ala man la ya'lam. Yang punya ilmu, hujjah. Bagi yang tidak punya ilmu. Al-jarhul mufassal muqaddamun ala ta'dhih. Kritikan yang rinci didahulukan daripada pujian yang global semacam. Intinya, mereka di antara kaidahnya halabiyin, kaidahnya mumayyin, harus dengan kesepakatan para ulama. Ketika masih ada ikhtilaf, maka dikatakan masih ahli sunnah. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Jadi Yang ini salafi. Ya uturaf. Salafi. Syekhfula. Syekhfula. Salafi. Semuanya salafi. Antum yang enggak salafi. Saya gini aja lah. Anak bilang gitu. Nanti anaknya kena sunnah ya. Antum ini enggak salafi. Yang lain salafi. Sururin salafi. Halafin salafi. Rahim salafi. Panser-panser tua. XX sururin salafi. Hijawat salafi. Akdat adawat salafi. Anurah kufrat salafi. Kufrat salafi. Kafe salafi kafe. Mana? Siapa yang menjarah mereka? Mana yang lainnya? Dia muci mereka. Khilafi-khilafi. Nah iya kan. Anda sedikit keblinger dengan. Tapi kalau anda memahami kaidah yang benar. Anda yakin. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Bukan salafi. Dan yang mereka sebutkan. Yang merupakan kaidah. Kaidah batilnya. Al-mumayyi'in. Al-mukhazilin. Untuk meruntuhkan prinsip jarh wa ta'dil. Allahul musta'an. Gitu ya. Kok diam aja. Begitu ya. Yang ini serampangan. Yang ini enggak gelap. Yang ini merangkul semua. Ada ketentuannya. Merangkul semua yang bermaslahat. Yang ini hantam semua. Kok ada kata-kata yang bermaslahat? Iya. Ini kono maslahat dibuat oleh mereka. Dibuat sama mereka. Harakullah fikum. Biasa. Itu loh. Orang-orang Syiah. Ganteng sekalian. Kan tidak semuanya sepakat. Itu dai-dai Syiah itu kan tidak semua ulama tahu siapa dia. Kan tidak semuanya menjarah dia. Ganteng dong sekalian. Oh tidak bisa. Syiah Rafi. Katanya harus nunggu ijma ulama. Baru mengatakan dia bukan salafi. Ini bukan pengata ijma ulama masian. Belum semua ulama yang kita dengar menjarah dia. Barakallah itu. Tuh. Gerombolannya Imam Samudra CS itu. Ganteng dong sekalian. Tuh. Amrozi itu. Ganteng dong sekalian. Abu Bakar Basir itu. Ganteng sekalian. Ya tidak bisa kan mereka itu khawarij. Mana ada ulama yang mengatakan Abu Bakar Basir khawarij. Syarofi tidak pernah bicara begitu. Belum dengar. Belum mengatakan Abu Bakar Basir khawarij. Nah. Saya upet juga tidak dengar saya. Yang lainnya mana tidak ada. Apalagi ulamanya itu. Tidak kedengaran. Tidak ada ijma ulama dalam masalah itu. Ganteng dong sekalian. Oh itu orang khawarij. Nah, saya katakan yang bermaslah. Yang maslahat ada. Ini mereka semua masih salafiyin. Mereka bukan hizbiyin. Mereka salafiyin setelah kita. Ya. Itu masih ikhtilaf di kalangan ulama. Itu masih belum ijma. Harus ada ijma ulama baru saya katakan bukan salafi. Ditile-tile khawarij enggak mau, Syarafidhah enggak mau, Sufiyah enggak mau, Jamaah Tabligh, jangan itu. Yang lainnya Hizbut Tahrir, jangan. IM ya bolehlah sedikit-sedikit. Harus yang ini. Dipilih-pilih. Itu namanya hawa nafsu. Hawa yang bermain. Fallahul musta'an. Nah kalau itu. Beda antara ahlu sunnah. Dengan haddadiyah. Dan mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Mumayyi'ah. Teman-temannya dikatakan salafiyin. Yang bukan salafi. Ente. Antum dikatakan apa? Antum dikatakan mutasyaddidun. Antum dikatakan sebagai jamaah. Dikatakan sebagai hulatut tajrih. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian mereka mengatakan antum ini haddadiyah. Antum ini haddadiyah. Padahal kita yang ngantemi haddadiyah. Dibilang haddadiyah. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Lanjut. Baru dua poin. Lanjut. Saya Syandira. Jam setengah tiga. Enggak ada pertanyaan kayaknya ya. Masya Allah ya. Yang berikutnya terkait dengan permasalahan upaya untuk menasehati orang-orang yang dianggap menyimpang. Tuh, kalau ada pertanyaan. Terkait dengan masalah menasihati orang-orang yang menyimpang, ya kawan. Babnya bab an-nasihah. Apakah kita harus menasihati? Sampai kapan menasihatinya? Apakah ada batasan menasihati? Atau bagaimana? Ini juga diantara yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Al-Mumayyah Al-Mukhazilah. Sebentar ya kawan. Waduh, ibu bunyi hilang hari ini. Nanti kalau bukunya lah biye, aywa. Bab yang ketiga terkait dengan masalah menasihati. Mungkin bagi antum, antum anggap bukan perkara yang urgent, tapi bagi kita sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting terkait dengan pembedaan antara hajjadiyah dan mumayyah. Ini poin termasuk yang sangat dan sering sekali digembar-gemborkan oleh ahlu tamyi. Terkait dengan apa menasihati. Ada seseorang yang mulai nampak penyimpangan-penyimpangannya. Muncul pemahaman-pemahaman anehnya. Syubhat-syubhatnya. Ahlu sunnati wal jamaah bersepakat ketika mendapati orang yang jatuh dalam kesalahan, penyimpangan dan segala macamnya, ada upaya menasihati, menegur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihah." Agama itu adalah nasihat. Jelas, di antara sifatnya orang-orang yang terselamatkan dari kerugian ialah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat dengan al-haq, saling berwasiat dengan as-sabr. Namun barakallahu fikum, prinsip ahlus sunnati wal jamaah di dalam menasihati itu ada batasnya. Tergantung orang yang dinasihati. Ada batasnya, ada ketentuannya. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syu'bah Al-Jabiri hafizahullah, disebutkan dalam risalah Jinayat Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi. Pertanyaan ketujuh. Pertanyaannya, yumdi ba'dun nas as-sinin wasyuhur fi munasahati ahli al-ahzab kal ikhwan al-muslimin wa at-tabligh ma'a mujalasatihim والحجة لمناصحتهم فهل هذا كان عليه عمل السلف. Pertanyaannya, sebagian orang berlalu sekian tahun, sekian bulan menasihati hizbiyin seperti Ikhwanul Muslimin, jamaah tabligh, dia mujalasah majlis dengan mereka, dengan hujjah untuk menasihati mereka, apakah ini ada contoh salaf? Jawabannya beliau, al-munasahatu la budda an tantahiya ila syai. Qaidah ya ikhwan, al-munasahatu la budda an tantahiya ila syai. Upaya nasihat itu pasti berhenti pada satu titik. Wa huwa imma qabulul mansuhi nasihatan nasih wa rujuuhu ila al-haq wa sulukuhu sabila al-mu'minina wa intihati sunnah au al-inad wal israr. Yang namanya upaya nasihat itu harus berhenti pada satu titik. Bisa jadi orang yang dinasihati itu menerima nasihat yang menasihati dia, yang dinasihati rujuk kepada al-haq, dia menempuh jalannya mu'minin, dia kembali kepada manhaj sunnah. selesai, gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua, al-inadu wal-israr, dia menentang dan terus pada penyimpangan dia. Dua ini, mungkin nerima, mungkin menentang dan terus-menerus pada penyimpangan. La budda antantahi ila syai, pasti berhenti pada satu titik. Beliau mengatakan, wa hadzal amru la yastad'i at-tatwil abada, dan perkara ini tidak mengharuskan berpanjang-panjang pada umumnya. Tidak harus sekian tahun, sekian bulan, tidak harus seperti itu. Wa innama yadhhar fi jalasat. Tapi itu akan nampak, nerima, menentang di beberapa majlis. Hadza fil ghalib, ini pada umumnya. Wa innama law sagha at-tatwil fa huwa nadirun fi haqqi unasin yadhharu minhum al-lin wa yadhharu minhum shay'un min al-qurb lakin 'alayhim ghabash. Namun proses yang panjang, tapi yang lama, tapi itu mungkin dibolehkan, tapi jangan pada orang-orang yang nampak kelembutannya dari mereka, mereka masih mendekat kepada ahlu sunnah, tapi ada kesamaran pada pemahaman mereka. Mungkin panjang prosesnya. Fahaulai yahtajuna ila syai'in min ta'ahud. Maka orang semacam ini perlu untuk dijaga, diproses, agak panjang, sabar, nasihat. Dan dia menunjukkan etikat baiknya, menunjukkan kelembutannya, bagusannya, mendekat kepada ahlu sunnah, kepingin baiknya. Proses itu jarang, itu jarang. Umumnya nampak dengan sekian majlis, satu, dua, tiga, kelihatan ini batu, ini batu, bukan roti. Hah? Roti ya Allah, kamu terima batu, halas, ma'asalam. Beliau mengatakan amma mujalasatu unas al-jami' ahlul ahwa atau di majlis yang غلب عليه اهل اهواء مجالسه ممزحه ومخالطه يعني على الدوام فهذا ليس عليه عمل السلف فيما علمناه حتى الساعه. Adapun bermajlis dengan orang-orang yang semuanya ahlul bid'ah atau bermajlis di sebuah majlis yang umumnya adalah ahlul ahwa, majlis dalam bentuk bercampur dengan mereka, mukhalafah dengan mereka, bercampur dengan mereka, yakni dengan terus-menerus, ini tidak ada padanya contoh salaf sepengetahuan kami sampai sekarang ini. Fal amru fihi tafsil, maka dirinci. Barakallahu fikum. Intah. Ini prinsipnya ahlu sunnah dalam bab menasihat. Tegur ya, naam, tegur. Yakin nasihati? Naam dinasihati. Bahkan ciri khasnya ahlu sunnah sebelum mengambil sikap, ditegur terlebih dahulu. Dinasihati. Nah, didatangi. Tegur. Diarahkan. Dinasihati. Yang namanya nasihat, kadang halus, lembut. Kadang sedikit agak pedas. Kadang keras. Tergantung kotorannya, penyakitnya, syubhatnya. Itu akan tampak siapa fulan ghalibnya sekian majlis. Ketahuan. Batu atau roti. Ketahuan. Ini orang yang menentang, sahibul inad. Orang yang menentang, suka ngeyel. Ataukah orang yang gampang dari malahat. Kelihatan. Sekian majlis. Oh, ketahuan ini orang baik. Cuman syubhatnya masih full. Hah? Banyak nanya. Masih taklim sama antum. Hormat kepada ahlu sunnah, para salafiyin, pengen baik. Sabar. Yang ini sabar. Tegur lagi, kasih ilmu, kasih referensi, kasih rujukan, kasih kitab, kasih buku, terus sabari dia. Sampai kapan ya, ikhwan? Sampai ketahuan nerima ataukah menentang. Nerima, alhamdulillah. Menentang, ma'asalamah. Kalau satu, dua, tiga pemajlis sudah kelihatan batunya, mujadil orang yang suka berjidal, mu'anid orang yang suka menentang, tidak nampak pada dia, nerima al-haq, batu hadha. Nah, jatuh kalau lama-lama seorang kayak gini ya, Pak. Enggak usah lama-lama, ma'a salama. Mauqif ditentukan. Dari ikhwan, hadzal al-musyadil. Satu ini, hati-hati yang harus sunnah. Nasihat iya, proses iya. Tapi ada batasnya. Kalau ada dia, enggak ada yang namanya nasihat-nasihatan. Hatta khobar huwa diambil sama mereka. Dengar selentingan, guru saya di anu hisbi dari jauh hisbi. Ini orang menghabur dengan tanpa munasohah, dengan tanpa apa. Nah, yang ruwet ini ahlu tamyiz. Hati-hati paling gampang. Ruwet ini ahlu tamyiz. Nasihat dia, akhi. Nasihat dia. Nah, kami nasihati. Sudah, kami nasihati. Lagi, nasihati lagi. Ya, sudah. Nasihati lagi. Sudah. Mungkin cara kamu yang kurang pas. Sudah. Dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, panggil empat mata. Saya ketemu sama dia langsung, enggak ada siapa-siapa, halus bagus. Dan terima dia. Lagi. Lagi. Barakallahu fiik. Kalau antum tidak mempan, cari yang lain. Cari yang lain. Siapa kira-kira yang bisa didengarkan ucapannya sama dia? Ustaz Fulan. Kalau Ustaz Fulan, nasihat dia. Sudah. Lagi. Sudah. Lagi. Lagi. Lagi. Sampai kapan? Jangan bilang sampai kapan. Jangan bilang sampai kapan. Bukan kamu yang mengatakan sampai kapan. Saya yang mengatakan sampai kapan. Nah, kawan. Sudah kita sampaikan, sudah kita kasih hujjah, sudah kita kasih kalamnya ulama, kalamnya para ulama kibar, ini kitabnya sudah semuanya, kurang apa? Sabarnya kita mengurusi dia, tapi penyimpangannya luar biasa, kitanya luar biasa, batu ini orang. Lagi sabar ya. Allahumma. Terus tidak ada batas, tanpa ada batas. Ini adalah ahlu tamyiz. Al-mumayyi'ah barakallahu fikum. Nah, contoh yang real itu kasusnya Ali Musri dengan Syekh Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Dialog dengan Syekh Al-Bukhari yang disampaikan kepada kami terkait dengan mereka-mereka ini, ditegur supaya menjauh dari mereka. Ya, saya nasihat dia, Syekh. Tanya Syekh, sampai kapan? Nah, ya terus begini. Taib, antum nasihati dia gini. Dia menunjukkan dia masih gini. Ya, lagi ya sih. Sampai kapan? Tanya naik lagi. Sampai kapan? Tadi bilang sampai kapan? Ya, yang namanya sabar ada batasnya. Kalau kamu sudah mengerti dia orang yang menyimpang, orang yang mu'anid, orang yang menentang, orang yang mujadil, layak warul hak, ambil sikap. Jadi kayak nasihat terus, tanpa batas, tanpa A, tanpa B, tidak ada titik temunya. Ada ahli tamyiz. Barakallahu fiikum. Dari prinsip mereka ini, akhirnya mereka jatuh dalam mujalasatul hizbiyyin. Biasa bermajlis dengan hizbiyyin, alasan dulu adalah untuk menasihati. Saya mau dakwahi mereka. Saya mau masuk dari dalam. Siapa lagi kalau bukan kita yang menasihati mereka? Awalnya, mau menasihati mereka. Majlis sekali, nasihati mereka. Dua kali, nasihati mereka. Berikutnya lagi, saya senyum sama mereka. Senyum juga. Diajak guyon-guyon juga, ngeteh-ngeteh juga, ngopi-ngopi juga, diajak nyate-nyate juga, akhirnya ngobrol juntan miring. Barakallah. Mana masyarakat? Ini adalah argumentasinya pasal-pasal kuasa pada ulama dan sampai sekarang. Ditegur, dinasihati. Mana mau mendakwai mereka? Oh, nama menasihati mereka. Wallahul musta'an. Ada lagi pembahasan berikutnya, Ikhwan. Sudah apa belum? Sudah apa belum, Ikhwan? Nah, di sini ada klasifikasi dari Syekh Al-Allamah Syubhat Al-Jabiri hafizahullah terkait dengan masalah bermujalasah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Panjang lagi nih. Hah? Allahul musta'an. Yey, antum lihat dalam risalah Jinayah Kutamayyuh halaman 14 dan yang setelahnya. Dirinci sama Pak Ikhwan. Ada sekitar 5 keadaan. Barakallah itu. Saya sendiri ya. Hah? Yang intinya antara ciri khasnya al-mumayyi'ah, al-mukhazilah itu ini. Barakallah itu. Terus gitu. Intinya supaya mereka mujarasah. Tidak ada yang mengingkari. Dan yang ini yang kedua ya, untuk meredam bantahan-bantahan Ahlus Sunnah. Ketika dibantah, itu belum ada upaya nasihat. Belum ada upaya nasihat. Sudah dikasih nasihat. Sudah dikasih masukan-masukan. Dasar batu. Allahu musta'an. Baru 3 poin ya. Baru 3 ya. Allahu musta'an. Padahal masih banyak lagi ya. Waktunya tidak mungkin. Tidak tahu kenapa kok cepat sekali jalannya itu. Allahumma sholli.